dan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faza fawzan 'azima. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwan ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Durarul Bahiyah lil Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala, dan kita sampai pada bab tayammum. Qala rahimallahu taala, yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal ghuslu liman la yajidu al ma'a aw khashiya ad-darara min isti'malihi wa a'dha'uhu al wajhu thumma al kaffani yamsahuhuma marratan wahidatan bidharbatin nawiyan musammiyan wa nawaqiduhu nawaqidul wudu'i. Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, diperbolehkan dengan bertayamum apa-apa yang bolehkan suatu ibadah itu dengan berwudu. Dan juga diperbolehkan melakukan sebuah ibadah dengan tayamum dengan apapun itu ibadah yang diperbolehkan dengan adanya mandi janabah. Liman la yajidul ma'a, bagi orang yang tidak mendapati air. Bagi orang yang tidak mendapati air. Aw khasyiyad darara min isti'malihi, atau dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, kerusakan dari menggunakan air. Dan anggota tubuh dari yang tayamum itu adalah wajah, kemudian dua telapak tangan. Diusap keduanya dengan sekali usapan dan sekali tepukan disertai dengan dan mengucapkan nama Allah, bismillah maksudnya. Dan pembatalnya adalah sama dengan pembatal wudu. Beberapa permasalahan disebutkan di sini oleh al-Allamah al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. At-tayammum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. At-tayammum lughatan al-qasdu. Maksud, tujuan. Itu tayammum. Secara istilah, secara syar'i, tayammum adalah mashul wajhi wal yadaini bisa'idit tayyibi ala wajhin mahsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Tayammum secara istilah adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan permukaan bumi yang suci, yang baik. Itu permukaan bumi. Nah, baik itu berupa debu, tanah, pasir, batu, dan yang semisalnya. Nah, apakah kering maupun yang agak lembab. Itu permukaan bumi. Ada wajhin makhsusin, dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tayamum. Kemudian dalil diperbolehkannya tayamum yang pertama adalah Al-Quran jelas. Nah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum atau aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian sakit atau sedang bepergian atau setelah kalian keluar dari jamban atau setelah kalian istri kalian dan kalian tidak mendapati air, nah ini syarat tayamum, tidak mendapati air, ini, nah, jadi tayamum itu bukan karena safar, ya, seperti pemahamannya, ya, sebagian kelompok yang menyimpang, kelompok yang nyeleneh di dalam Islam, pokoknya safar sudah boleh tayamum, nah, keliru. Falam tajidu ma'a, dan tidak mendapati air mamu, maka bertayamumlah. Usaplah wajah kalian dan juga tangan kalian. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberikan kesulitan bagi kalian di dalam agama ini. Akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk rukhsah, termasuk min mahas Islam, keringanan dan kesempurnaan keindahan Islam, diperbolehkan tayammum. Nah, agama kita subhanallah ikhwani rahimani wa kumullah, agama yang sempurna karena datang dari zat yang maha sempurna. Nah, yang la ya'tihi al-batil baina aydihi, tidak ada kebatilan sedikit pun dari arah depan, dari arah belakang agama kita. Nah, maka kewajiban kita untuk senantiasa berpegang teguh, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Agama Islam. Nah, dan menjadi sunnatullah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya orang-orang yang akan merusak Islam. Makanya agama ini akan senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil. Dari setiap umat yang akan mampu membantah, meluruskan penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang, ta'wilan dari orang-orang yang biasa menta'wil. Nah, ahlul haq yang senantiasa akan membantah hal-hal yang demikian. Tayamum, nah, dalil yang tadi kita sebutkan, dalil disyariatkannya tayamum, yang pertama Al-Quran surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Kemudian, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idu at-tayyibu kafika wa illam tajid al-ma'a 'ashra hujajin. Fa idza wajadta al-ma'a famassahu basharataka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permukaan bumi yang suci, yang baik itu kafika, cukup untukmu. Maksudnya tayammum. Diperbolehkan untukmu, cukup untukmu. Wa illam tajidil ma'a, apabila engkau tidak mendapati air. ashra hujajin, walaupun selama 10 tahun enggak ada air, kamu tayamus cukup. Boleh. Nah. Fa idza wajadtal ma, apabila engkau telah mendapati air, maka basuhlah kulitmu. Itu maksudnya berwudu. Apabila engkau telah mendapati air, maka basuhlah kulitmu dengan air tersebut. Maksudnya adalah berwudu. Namun apabila tidak terdapat air, maka silakan untuk tayamum walaupun dalam rentang masa waktu yang sangat lama. Nah, demikian juga yang dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat untuk melaksanakan salat dan suci. Artinya bisa dipakai untuk bersuci permukaan bumi ini. Tanah, debu, rommel, pasir, nah, hajar, batu, boleh dipakai untuk tayamum. Kemudian, kata beliau, rahimallahu taala, diperbolehkan dengan wudu. Nah, jadi tayamum itu bisa menggantikan posisi berwudu. Wal ghusli demikian juga al-ghusl, mandi. Mandi janabah itu juga bisa digantikan posisinya dengan tayamum. Dengan tayamum. Tapi dengan beberapa keadaan nanti insyaallah kita sebutkan. Liman la yajidul ma, apabila dia tidak mendapati air. Apabila tidak terdapat air, maka mutlak tayamum bisa digantikan semuanya. Bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi janabah. Apabila tidak terdapat air, sepakat para ulama. Nah, dan di sini juga terdapat isyarat dari beliau rahimallahu taala sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Yang pertama, adamul ma, tidak adanya air. Tidak adanya air. Naam. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, naam, hadis riwayat Imam Abu Dawud, demikian juga surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Demikian juga hadis dan keluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin. Fa shalla bin nasi. Fa idza huwa bi rajulin nazilin fa qala ma mana'aka an tusalliya?" قال أصابتني جنابة ولم ماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Hadith Imran bin muttafaqun alaih, kata beliau, suatu ketika kami pernah bepergian bersama dengan Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian kami pun melaksanakan salat yang diimami oleh Rasul SAW. Namun di sana ada seseorang yang menyendiri, ya, berpisah, enggak ikut sholat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ma manaka an tusalliya?" Apa yang mencegahmu untuk ikut sholat bersama dengan kami? Kata sahabat tadi, "Saya sedang junub dan tidak ada air ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika, wajib, alaik, wajib." Atau cukup untukmu bisaidi, dengan menggunakan sa'id, permukaan bumi tadi itu. fa innahu yakfika, karena yang sesungguhnya itu cukup untukmu. Nah, jadi kalau tidak ada air, maka tayamum bisa menggantikan semuanya. Sebab yang kedua diperbolehkan tayamum, au khasyiyat darara min istimalihi, kata beliau rahimallahu taala, atau dikhawatirkan, ditakutkan bahaya dari menggunakan air. Bahaya, bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan lukanya menjadi terlambat atau memperlama kesembuhannya, dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya. Di antara dalilnya adalah sebagaimana hadis juga yang dikeluarkan Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kharajna fi safarin fa'ba rajulan minna hajarun fashajahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma' faqtasala famata. Kata Jabir bin Abdullah, kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan dan salah seorang dalam rombongan kami, salah seorang dari rombongan kami tertimpa batu yang melukai kepalanya. Kemudian ternyata dia ihtilam, mimpi basah. Dan dia bertanya kepada sebagian para sahabat, teman-teman dia, menurutmu apakah saya telah mendapatkan keringanan untuk tidak mandi dengan luka di kepala saya ini? Maka teman yang ditanya tadi menjawab, saya tidak mendapati sebuah keringanan yang boleh untuk engkau kerja, engkau tinggalkan dari mandi tersebut. Enggak ada rukhsah, kamu harus mandi, karena ini janabah. Nah, fakta salah, kemudian sahabat tadi pun mandi, janabah. Famata, qaddarullah wa masya'a fa'ala, setelah mandi, ternyata menjadikan kondisinya tambah parah, yang akhirnya meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik. Tatkala kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ukhbira bidzalik, Rasulullah dikhabarkan dengan hal yang demikian. Kemudian beliau mengatakan, qataluhu qatalahum. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Dijelaskan para ulama, maksudnya semoga Allah membunuh mereka. Allah melaknat mereka. 6. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Dengan bertanya. Innama kana yakfihi ayatayammama, sesungguhnya sebenarnya cukup baginya untuk tayammum. Wa yasiba ala juridan, membalut lukanya, lukanya dibalut, diperban, dia tayammum. Tsumma yamsahu alaihi, luka yang diperban tadi diusap. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan kemudian baru dia siram seluruh bagian tubuhnya yang lain. Nah, di sini dijelaskan sebagian para ulama, kalau sebabnya itu adalah kekhawatiran dari menggunakan air, tayamum tidak mutlak bisa langsung gantikan mandi janabah atau berwudu. Nah, dilihat tempat-tempat di mana tempat tersebut, anggota badan tersebut yang tidak boleh terkena air. Misal, Seseorang mendapati luka misalnya, entah di dadanya, di punggungnya misalnya, kemudian dia ihtilam atau dia harus mandi janabah, tidak boleh serta-merta dia langsung berpindah ke tayamum. Nah, karena kalau saya pakai air nanti karena lukanya dalam, menganga misalnya, ini akan memperlambat kesembuhannya atau bahkan lebih parah. Dilihat. Nah, kalau luka tersebut, nah, memang merupakan bagian dari sesuatu yang harus dibasuh, ya, harus terkena air, maka sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertayamum. Kemudian kalau memungkinkan untuk dibalut, diperban, nah, lukanya itu dibalut dan diperban, kemudian diusap. Setelah itu, bagian yang lainnya tetap harus dimandi. Rambutnya misalnya kan masih bisa, kepalanya misalnya lukanya di punggung. Perutnya ke bawah kan masih bisa. Tangannya kan masih bisa. Nah, jadi tidak serta-merta langsung ditinggalkan. Terkecuali kalau misalnya dia dalam keadaan terinfus atau dalam keadaan dibalut semua tempatnya atau karena luka kebakaran ya, gosong sebagiannya sehingga sama sekali enggak boleh terkena air. Kemudian dia ihtilam ya dengan tayamum yang demikian. Tayamumnya juga jangan kalau yang seperti ini jangan dengan debu yang kasar misalnya, dengan debu memperparah, kotor nanti. Dengan sesuatu yang tadi kita sebutkan, boleh dengan batu, boleh hajar, boleh. Nah, tidak harus terlihat. Demikian juga berwudu. Nah, kalau masih bisa dibasuh sebagiannya, ya itu yang dibasuh. Yang tidak bisa dibasuh, nah, dan tidak bisa lagi diusap, diganti dengan tayamum. Namun apabila dia mengkhawatirkan dari menggunakan air itu dengan kekhawatiran yang besar, maksudnya bisa menjadikan betul-betul binasa, walaupun dengan menggunakan setengahnya tadi, maka boleh untuk digantikan tayamum secara total, secara mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya pada perang Dhatus Salasil, hadis ini disebutkan oleh al-Imam Abu Dawud juga, Sunan Abi Dawud. Nah, fahtalama fi lailatin baridatin, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an tu mimpi basah karena cuacanya sangat dingin. Nah, fatayammamu wa shalla bi ashabihi, kemudian Amr ibn al-As tayammum, bahkan jadi imam. Sudah tayammum, dia jadi imam untuk sahabatnya yang lain. Naam. Falamma qadimu dzukiru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala rombongan ini sampai di kota Madinah, maka diceritakan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Amr bin Al-As. Ya Amr, asalaita bi ashabika wa anta junubun? Wahai Amr, Apakah engkau sholat mengimami para sahabat, teman-temanmu yang lainnya dalam keadaan engkau sebelumnya junub dan hanya dengan tayamum? Faqal, maka Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fakartu qawlallahi ta'ala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maka aku pun menjawab dan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, saya teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menyayangi kalian. Nah, cuacanya sangat dingin. Nah, kalau saya mandi, saya khawatir mati ya Rasulullah. Jadi saya cukup tayamum. Fatayamamtu summa sholaitu. Kemudian aku pun memang bertayamum dan aku pun salat mengimami. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak mengomentari jawaban dari Amr bin al-As. Nah. Artinya itu sudah kekhawatiran ya, ghalabatud dhon ya. Kemungkinan terbesar kalau saya nekat mandi itu bisa binasa, celaka. Sementara saya teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah bunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengasihi kalian. Ini diantara dalil haramnya rokok, haramnya bunuh diri, segala sesuatu yang bisa menyebabkan naam dharar, mara bahaya bagi orang yang melakukannya, itu haram. Di antara dalil secara umumnya ayat ini. Nah, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Jangan kalian malah memasukkan berbagai macam penyakit pada diri kalian sendiri dengan narkoba, dengan rokok. Lebih-lebih lagi bunuh diri dengan cara ngebom, baik dengan cara gantung atau yang lainnya. Bahkan disunahkan bagi orang-orang yang memiliki jabatan, yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat untuk tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, utiya jenazah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jenazah ini adalah jenazah orang yang bunuh diri. Nah, kemudian Nabi takhallafa, mundur ke belakang dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mensolatkan jenazah tersebut. Solatlah, solatkanlah saudara kalian. Nah, memang tidak kafir betul, tapi dosa besar. Dosa besar. Nah, di situ terdapat tahdzir, hajar, peringatan keras dari perbuatan bunuh diri. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolat. Tapi beliau memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan. Artinya belum kafir. Nah, dan ini sebagai bantahan dari sekte Khawarij yang mereka mengatakan orang terjatuh dalam dosa besar sudah langsung kafir. Nah, teroris Khawarij. Dan diantara yang menyebarkan faham demikian, faham murtakibul kabair, orang yang terjatuh dalam dosa besar, itu telah keluar dari Islam, adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb Ikhwanul Muslimin. Nah, yang telah berganti dengan berbagai macam bentuk baju-baju yang baru dengan nama apapun itu, tapi tidak bisa lepas dari benang merah Ikhwanul Muslimin. Nah, meniru dari model dakwahnya, uslub tata cara dakwahnya. Ada yang bikin sinetron, ada yang dengan gaya-gaya. Model dakwah yang seperti apa ini? Seperti Ikhwanul Muslimin. Nah, Ini terkait dengan khasyiyat darara min istimalihi. Kemudian di antara sebab diperbolehkan tayamum juga adalah adamul istita'ati lil wudu, tidak memiliki kemampuan untuk berwudu. Nah, tidak memiliki kemampuan untuk berwudu. Maka boleh diganti dengan tayamum. Sebagaimana tadi kita sebutkan misalnya. Sebenarnya dia bisa menggunakan air, tapi enggak bisa untuk berwudu. Entah karena kondisi, ya, entah dengan karena kondisi, misalnya tadi kita sebutkan dipasangin semua alat atau hal-hal yang dia tidak bisa untuk melakukan perbuatan wudu, makanya diganti dengan tayamum. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa Allahuhu al-wajhu tsumma al-kaffan, dan anggota tayamum itu adalah wajah kemudian kedua tangan. Mana yang lebih didahulukan tatkala kita bertayamum, apakah wajah dulu apakah kedua tangan dulu? Tayamum tidak ada rukun yang namanya tertib. Berbeda dengan wudu. Naam. Artinya tayamum boleh didahulukan tangan dulu, boleh didahulukan wajah dulu. Tidak harus tertib. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu harus pun rukunnya harus tertib. Nah, dalilnya bagi orang yang hendak memulai dengan wajah dulu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Maidah yang ke-6, famsahu. Naam. Biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah kalian dan juga tangan kalian. Dan tangan ini min atrafil asabi ila ruzq, dari ujung-ujung jari hingga ruzq. Ruzq itu pergelangan. Nah, pergelangan. Ini untuk tayamum. Jadi tidak sampai mirfaqain, tidak sampai mirfaq, tidak sampai siku, tidak. Tapi hanya sampai pergelangan tangan dari ujung jari atrafil asabi' sampai pada pergelangan tangan. Kemudian ada pun dalil yang memperbolehkan tangan dulu baru wajah adalah hadis dari Ammar ibn Yasir. Muttafaq alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Wahai Ammar, cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Fadaraba bikafihi darbatan wahidatan. Kemudian beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada Ammar bin Yasir, beliau menepuk kepada permukaan bumi tadi dengan sekali tepukan. Suma nafadhaha. Kemudian beliau pun mengibaskannya. Boleh mengibaskan, dalam riwayat yang lain meniupnya, boleh. Jadi setelah kita nepuk, nah, boleh untuk ditiup gitu supaya kerikil-kerikil kasarnya enggak ada. Nah, boleh juga dikibaskan. Kibas dua-duanya boleh. Nah. Summa masaha bihima dhahra kafihi bishamalihi. Kemudian beli sap punggung telapak tangan kanan, telapak tangan kiri beliau diusap. Ini menunjukkan tangan terlebih dahulu. Nah. Kemudian setelah itu beliau mengusap punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan beliau. Nah, sekali. Setelah itu baru wajah sekali. Nah, ini yang menunjukkan enam bahwasanya boleh untuk dilakukan dengan cara keduanya, boleh dengan wajah dulu baru tangan, boleh tangan dulu baru wajah. Karena kedua-duanya terdapat nas yang mendukung, enam yang memperbolehkan keduanya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimallahu taala, yamsahuhuma marratan wahidatan bi dharbatin nawiyan musammiyan, mengusap keduanya dengan marratan wahidan wahidatan, mengusap keduanya dengan sekali usap, dengan sekali tepukan juga disertai niat. Jelas ya, innamal a'malu binniyat, niat tayammum. Musammiyan, bismillah. Nah. Wa nawaqiduhu nawaqidul wudu, dan pembatal tayamum itu adalah pembatal wudu. Sama dengan pembatal wudu, pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu, hanya saja ditambah dengan wujudul ma, adanya air. Adanya air. Nah, maka otomatis tayamumnya nah batal. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Nah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan as-sa'idu at-tayyibu, permukaan tanah yang suci, yang baik itu cukup untukmu, walaupun apabila engkau tidak mendapati air, walaupun selama 10 tahun. Apabila telah terdapat air, maka basuhlah kulitmu. Nah, maka basuhlah kulitmu. Sehingga kalau seseorang misalnya sholat maghrib ya, dengan tayamum, kemudian selesai sholat, dia mendapati air, otomatis tayamumnya batal. Kalau dia sholat sunnah rawatib misalnya, tidak boleh kemudian dia langsung sholat sunnah rawatib, harus berwudu. Harus berwudu karena dia sudah mendapati air. Karena dia sudah mendapati air, kecuali kalau itu dilakukan setelah dia melakukan sunnah rawatib baru kemudian dia mendapati air. Maka yang demikian tidak mengapa. Nah, wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Mungkin sampai sini pembahasan kita terkait dengan tayamum. Nah, di bab berikutnya terkait dengan haid, terkait dengan hukum-hukum haid. Ini butuh pembahasan yang agak lebih detail terkait dengan haid, dan ini perkara penting. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan? Apa? Yang orang luka itu tidak mendak tayam. Hmm. Itu kan karena itu yang lukanya itu kan terbaik dulu. Hmm. Itu bisa pakai punya itu atau kita tayam dulu? Ini apa? Mandi apa wudu? Wudu. Nah. Kalau berwudu diperbolehkan untuk mashul jabirah. Itu namanya, kalau dalam istilah syariat namanya jabirah. Jabirah itu gips, seperti gip, pembalut, perban dan yang semisalnya. Itu tidak diganti dengan tayamum. Dia berwudu seperti biasa, namun tatkala sampai gerakan membasuh tangan misalnya, itu diusap saja. Tidak perlu di, kan kalau membasuh kan ada gerakan namanya adalq Adalk itu menggosok. Gosok gini kan. Nah, itu karena yang di tadi di gips, diperban, dibalut misalnya, itu dengan diusap. Tapi harus diperhatikan, diusapnya seluruhnya harus kena. Enggak boleh kalau diusap cuma atasnya saja. Enggak boleh. Diusap, namanya diusap itu yang penting balal, yang penting apa namanya? Basah aja tangannya itu. Tangannya itu yang penting basah saja. Diusap. Nah, demikian caranya. Kalau janabah, maka diusap, kemudian ditambah dengan tayamum. Nah, karena dia tidak bisa kan, nah, untuk mensiram semuanya. Kalau janabah ditambah dengan tayamum. Sebagaimana tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Diusap, tetap diusap, nah, tapi ditambah dengan tayamum. Sujud syukur tidak ada waktu tertentu. Boleh kan di mana saja. Nah. Kemudian apa yang dibaca? Sebagian ulama mengatakan seperti doa sujud biasa. Nah, tidak ada doa khusus yang dibaca tatkala sujud syukur, tidak ada. Itu dilakukan apabila seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan, contohnya sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala misalnya selamatkan dia dari perkara yang besar. Misalnya dia naik bus, tabrakan busnya, seluruhnya mati kecuali dia. Sujud syukur. Celakaan, apa namanya, kebakaran. Samping rumah kanan, kiri kebakaran, rumah dia yang gak kebakaran. Dia sujud syukur. Boleh. Nah. Atau yang semisal dengan itu. Sebuah perkara yang sangat besar istilahnya. Disebutkan para ulama. Diperbolehkan seseorang untuk sujud syukur yang jelas menghadap kiblat. Tidak ada kaifiah tertentu. Yang lain. Kalau di sini saya sebutkan. Disebutkan dalam Fiqhul Muyassar. Yustahabu liman waradat alaihi ni'matun. Itu sujud syukur tadi. Disunahkan bagi orang yang dia mendapatkan sebuah kenikmatan. Au dufi'at anhu nuqmatun. Atau dia diselamatkan dari sebuah nukmah. Mara bahaya yang besar. Au bushira bima yasurruhu. Atau dia diberikan kabar gembira yang menyenangkan dia. Menyenangkan. 6. 10 tahun berumah tangga misalnya. Kemudian diberikan kabar gembira istrinya positif hamil. Sebuah kenikmatan kan ini. Dia tunggu-tunggu sekian lama. Boleh baginya untuk bersujud syukur. Tetapi di sini disebutkan wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah walakin in istaqbalaha fahuwa afdal. Memang tidak dipersyaratkan untuk menghadap kiblat, akan tetapi yang afdal adalah menghadap kiblat. Dalilnya adalah hadis dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yusarru bihi kharru sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Rasulullah apabila beliau mendapatkan perkaranya itu menjadi mudah atau dimudahkan, maka beliau pun langsung sujud bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya ya sama, sujud tilawah, sujud syukur, itu caranya sama. Nah. Sujud tilawah tahu ya, apabila kita menemukan ayat-ayat yang di situ memang disunahkan untuk bersujud. Jadi apa yang dibaca? Yang dibaca doa sujud. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Boleh. Sebagian para ulama ada yang mensahihkan hadis sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Boleh. Nah, itu yang dibaca. Tidak ada doa khusus. Satu lagi mungkin ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari saya. Mudah-mudahan berfaedah untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sebelum meninggalkan majelis ini, mungkin kami menghimbau kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk menjenguk ibunda dari saudara kita Abu Ja'far. Yang sekarang dirawat di PKU Delanggu. Selepas ini kita insya Allah ingin menjenguk. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah, di antara hak seorang muslim, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Nah, kita hendak menunaikan hak seorang muslim atau kewajiban kita sebagai seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian bagi ikhwani yang ingin berta'awun meringankan beban pendanaan ibunda beliau, nah, hafizallahu taala, maka boleh untuk dikumpulkan kepada Al-Akh. Siapa? Abu Nabila. Abu Nabila Soleh, Mas Soleh. Bos Madu. Tanda kutip. Tanda kutip kok enggak ada pakai tanda kutip. Nah, Abu Nabila Soleh. Nah. Mudah-mudahan apa yang kita ikut ta'awun meringankan beban saudara kita, itu ternilai sebuah amalan ibadah, ikhlas lillahi ta'ala. Dan kita mengingat, tatkala kita melakukan itu, kita mengingat bahwasanya itulah yang dianjurkan Nabi SAW. Nam, wallahu fi auni'l abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya mau memberikan pertolongan kepada sesamanya. Nam, wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz Salim, ada tambahan? Cukup? Bu Anas? Pak Uud? Enggak ada. Pak Ustaz? Taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlu hamidukumullah.